Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberi kesempatan tahun ini untuk menikmati bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Allah telah memilih bulan Ramadan ini memang sebagai bulan yang istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan Sayyidus Syuhur, ratu dari segala bulan. Para ulama menghimpun nama-nama untuk Ramadan ini sampai lebih dari 40 nama untuk menggambarkan bahwa Ramadan itu memang bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, seandainya manusia tahu tentang keunggulan, keistimewaan Ramadan, pasti dia ingin hidupnya itu di bulan Ramadan terus-terusan. Ia akan bahagia, gembira ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia akan merasa sedih ketika harus berpisah dengan bulan Ramadan. Beliau juga menyatakan bahwa setiap ibadah dan amal kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Setiap ibadah sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Dan setiap ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah fardu yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Beliau juga menyebut Ramadan ini sebagai syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Ajaran atau sunnah Rasul mengajarkan kepada kita, dalam skala kehidupan ada saat-saat di mana doa dikabulkan oleh Allah, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dalam skala tahunan ada bulan Ramadan. Dalam skala bulanan ada tanggal 13, 14, 15 yang dianjurkan saum. Dan dalam skala mingguan ada hari Jumat. Dan dalam skala harian ada sulusul lail, yaitu sepertiga malam, selain waktu-waktu lain yang ditetapkan oleh Nabi, seperti antara sholat dengan sholat, antara azan dengan qomat, ketika turun hujan, ataupun ketika dizolimi oleh orang lain. Itu adalah saat-saat doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan terpenting dari bulan Ramadan ialah dilaksanakannya kewajiban ibadah saum selama satu bulan penuh. Allah menurunkan wahyu tentang perintah salat, perintah saum itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan beberapa ayat seterusnya. Setelah Nabi berada di Madinah, tepatnya tahun 2 Hijriah. Akan tetapi tradisi saum sudah biasa dilakukan oleh beliau ketika beliau masih berada di Mekah. Di antara saum yang beliau lakukan selama di Makkah, yang kemudian dijadikan menjadi saum tatawu atau saum sunat tahunan, yaitu pada tanggal 10 Muharram Ashura, yang kemudian setelah beliau di Madinah ditambah dengan Tusa'a, yaitu tanggal 9 Muharram, karena pada waktu itu masyarakat Yahudi juga melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau juga sering melakukan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ditetapkan menjadi saum tatawu, saum sunat, kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji karena mereka sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran Al-Baqarah 183, puasa juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut para ahli, semua agama juga mengakui adanya ajaran tentang puasa. Dalam tradisi agama Yahudi atau Judaism ada puasa untuk meredam murka Tuhan. Dalam kebiasaan Katolik juga ada hari-hari tertentu tidak makan dan tidak minum. Hinduisme dan Budisme syarat dengan ajaran bertapa yang intinya adalah berpuasa tidak makan, tidak minum untuk beberapa hari sesuai dengan yang ditentukan. Tradisi saum juga sudah biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Saum sering dijadikan sebagai tawassul. Tawassul artinya sebuah proses perantara supaya doa dikabulkan. oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diajarkan kepada kita. Saum itu diperintahkan oleh Nabi kepada para remaja yang sudah ada keinginan untuk menikah akan tetapi tidak siap memberikan nafkah. Maka Nabi menyatakan, perbanyaklah saum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan bahwa saum sebagai sebuah tawassul, proses pertobatan. Beberapa ahli tafsir mengemukakan bahwa beberapa nabi dulu melaksanakan saum sebagai tawassul itu. Ketika Nabi Nuh harus mengambil sebuah decision, keputusan untuk memilih mana umat yang harus ditenggelamkan dan mana yang harus dibawa di atas perahu diselamatkan, termasuk istri dan anaknya Kanaan harus ditenggelamkan, beliau katanya memohon kepada Allah melalui sebuah proses saum. Nabi Ibrahim alaihissalam ditetapkan atau dihukum oleh Raja Namrud harus dibakar hidup-hidup dengan ditonton oleh masyarakat. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sesuatu pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Allah mengabulkan doa itu. Ibrahim memprosesnya dengan jalan saum. Ketika Nabi Musa akan berangkat ke Bukit Sinai, mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ia mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesiapan spiritual untuk bisa melaksanakan tugas yang luar biasa itu. Ia melaksanakan saum. Nabi Yusuf dipenjarakan karena difitnah pada waktu itu. Ia memohon kepada Allah selama di penjara untuk melaksanakan saum bermunajat. Dan kemudian ia mendapatkan jalan untuk bisa keluar dari penjara, bahkan sampai diberi kesempatan untuk memimpin Mesir pada waktu itu. Dari sekian tradisi saum-saum yang dilakukan oleh para nabi, ada saum yang diabadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saum tatawu, saum sunat, yaitu saum Dawud, saum Nabi Dawud yang dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Beliau punya kebiasaan saum itu sehari saum dan sehari tidak. Seorang sahabat bertanya kepada meminta kepada Rasulullah agar dirinya diizinkan untuk bisa melaksanakan saum wisal, saum terus-terusan. Nabi mengatakan, jangan, kamu harus menjaga dirimu, kesehatanmu, jangan puasa terus-terusan. Ya Rasulullah, tidak apa-apa, saya akan selalu sehat dan saya malah bisa segar bugar kalau saya melaksanakan saum. Nabi mengatakan, kamu juga ada tugas untuk berangkat ke daerah yang jauh melaksanakan dakwah, menyampaikan agama. Mungkin sewaktu-waktu kamu juga akan dipanggil ke medan pertempuran. Ya Rasulullah, tidak apa-apa, saya siap untuk berdakwah pergi kemanapun dan bahkan siap saya ikut bertempur dalam keadaan saum. Nabi masih mengatakan, jangan, istrimu juga harus dihargai. Ya Rasulullah, istri saya ridho kalau saya saum. Maka Nabi memberikan solusi, kalau kamu ingin juga saum, lakukanlah saja saum Dawud, yaitu sehari saum dan sehari tidak. Ada dua syariat yang diajarkan Nabi Dawud kepada beliau yang kemudian diajarkan kepada umatnya, yaitu ada saum Dawud yang menjadi saum sunat dan yang kedua ada salatu Dawud. Salat Nabi Dawud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam dan tidur seperenam malam. Itu banyak dilakukan oleh para sahabat dan dikembangkan dalam dunia sufi atau mistik dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri biasanya melakukan qiyamul lahir tidak seperti itu, tapi beliau biasanya cepat tidur supaya cepat bangun, kadang-kadang separuh malam, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, kemudian bangun sepertiga malam dan beliau banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala di waktu sahur. Quran mengabadikan kebiasaan ini dalam surat Az-Zariyat. Orang-orang baik, orang-orang yang selalu mendapat pertolongan dari Allah, mereka yang akan mendapatkan sinyal-sinyal ilahi ketika akan mengambil sebuah decision, keputusan, mereka yang akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, mereka yang akan mendapatkan kemudahan di tengah berbagai macam kesulitan, mereka yang akan selalu disertai Allah kemanapun mereka berada, sendiri sebatang kara atau ada di tengah lautan manusia, adalah kanu qalilam minal laili ma yahyaun wabil asharihum yasafirun. Mereka punya kebiasaan sholat malam dan banyak istighfar di waktu sahur. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat bernama Abu Umamah. Ya Rasulullah, kata sahabat Abu Umamah, murni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tolong tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya masuk surga? Kalau saya lakukan, saya pasti masuk surga. Nabi menjawab, alaika bisawm fa innahu la idalah. Lakukan olehmu saum, sebab tidak ada amal yang senilai dengan saum. Abu Umamah bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kamu saum, tidak ada amal yang senilai dengan ibadah saum. Tetapi kita temukan juga salah satu pesan baginda Rasul tentang saum ini, yaitu rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsu wal ju. Banyak orang yang melaksanakan puasa tapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itulah saum yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amal yang tidak ada bandingannya tentu adalah saum yang berkualitas, yaitu saum yang tidak hanya berhenti dari hal-hal yang membatalkan saum di siang hari, tapi juga berhenti dari kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang bertentangan dengan ajaran agama. Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin membagi orang yang berpuasa itu kepada 3 macam. Pertama, kata beliau, orang yang melaksanakan saum berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Sah saumnya, telah menggugurkan kewajiban rukun Islamnya. Akan tetapi, apakah mereka mendapatkan hasil? Ini yang belum tentu. Yang kedua, kata beliau, ada orang yang melaksanakan ibadah saum. Selain berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Saum dijadikannya sebagai junnah perisai untuk menghalangi, untuk melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, saum yang kedua tentu lebih baik daripada yang pertama, tapi kata beliau ada saum khawasil khawas, yaitu saumnya orang-orang baik, para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Mereka selain berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, mereka berhenti dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai dan kualitas puasa, bahkan sampai pikirannya bersih, perasaan-perasaannya bersih, lamunannya, fantasinya, imajinasinya, renungannya selalu yang baik-baik. Kata beliau, inilah saum yang berkualitas, fa innahu la idlalah. Kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan tahun ini, mari kita berusaha menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Oleh karena itulah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saum yang baik itu, saum yang berkualitas adalah juga harus disertai dengan amalan-amalan yang menyempurnakan ibadah saum. Selain tiada hari tanpa saum, juga kita iringi tiada malam tanpa salat malam. Boleh kita kemas dalam bentuk tarawih, boleh dalam bentuk qiyamul lail, qiyamul ramadan, tahajud dan witir, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh jahar dibaca keras, boleh sir, dan juga bahkan boleh sambil duduk kalau bagi mereka yang mungkin sakit ketika berdiri. Pada dasarnya adalah tiada malam tanpa salat malam. Selanjutnya, karena Ramadan ini adalah syahrul Quran dan syahrul tilawah, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang di mana kita sangat akrab dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak mendalami Al-Quranul Karim. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang banyak membaca kalamnya, sebagaimana juga Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang banyak bertamu ke rumahnya, sering datang ke masjid, menjadi tamu-tamu Allah, dan kemudian kalau mereka datang ke masjid, sahibul baitnya adalah Allah, hidangannya dari Allah, rahmat Allah, barokah Allah, dan maghfirah Allah. Tentu tidak cukup untuk menyempurnakan ibadah saum dengan hanya melakukan ibadah ritual, tapi kita juga harus menjadi manusia yang terbaik yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan, di antara manusia yang terbaik itu adalah mereka yang banyak manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Semboyannya kira-kira adalah berikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Ramadan adalah bulan wujud dari Islam yang rahmatan lil alamin. mari kita tekadkan di bulan Ramadan ini, tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dibohongi, tidak ada seorang pun yang dikhianati, tidak ada seorang pun yang dirugikan. Semua orang mendapatkan kasih sayang kita. Tebarkan kasih sayang kepada orang lain, Allah akan sayang kepada kita. Pertolongan Allah kepada kita sangat tergantung kepada usaha kita untuk menolong orang lain. Begitulah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang berprestasi, Ramadan yang melahirkan sesuatu kebaikan, taqarrub kepada Allah dan membangun keakraban dengan sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.